بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Di perjumpaan yang lalu kita membaca hadis Abu Dzar yang berbicara tentang setiap persendirian kita ada kewajiban untuk bersedekah. Setiap kita diwajibkan bersedekah sesuai dengan persendian-persendian kita yang jumlahnya 360 kata para ulama ahli di bidangnya, kurang lebih 360. Semua itu bisa dibayar dengan apa? Tahmid. Karena tahmid merupakan sedekah, takbir, takbir juga sedekah, tahlil, tahlil juga sedekah. Amal ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Walhasil di hadis itu diterangkan banyaknya yang apa jalan untuk kita bersedekah yang menunjukkan amal khair itu sangat banyak. Dan dalam hadis yang kemarin juga Rasulullah mengatakan apa? Wa yujzi min dzalika rak'atani yarka'huma min ad-duha. Kalau kamu menjalankan salat 2 rakaat di waktu duha, maka kewajibanmu terhadap kewajiban bersedekah terhadap tiap apa persendian itu akan terselesaikan. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya yang juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Salihin bab Kasratu Turuqul Khair, hadis yang ketiga anhu yani Abu Dzar qala Nabi SAW, telah berkata Nabi SAW, uridat alai a'malu ummati, telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku amal-amal umatku, hasanuha wa sayyi'uha, baik yang ditunjukkan ya amalan-amalan baiknya dan amalan-amalan jeleknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu ani tariq. Di antara amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh umatku yang ditunjukkan oleh Allah kepadaku, al-adha yumatu ani tariq, gangguan yang ada di jalanan lalu disingkirkan dari jalan itu. Wa wajadtu min masawi fi masawi a'maliha an-nuha'atu takunu fil masjid la tudfan. Dan di antara amal-amal jelek yang dilakukan oleh umatku adalah an-nuha'ah, apa? Membuang lendir. Nuha'ah itu lendir yang keluar dari tenggorokan. Takunu fil masjid, membuang lendir di masjid. Kemudian tidak ditutup, tidak diuruk. Rawahul Muslim. hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab kasratul khair, karena dikatakan uridat alayya a'mal ummati hasanuha, telah ditunjukkan kepadaku amal-amal umatku yang baik-baik, wasayyi'uha, dan juga yang jelek-jelek, menunjukkan amal baiknya banyak, amal jeleknya juga ada banyak. Karena amal baik itu banyak, banyak yang bisa dilakukan oleh kita kalau kita berkeinginan, kalau kita berkeinginan untuk menjalankan amal kebajikan. Karena dalam hadis ini ada diterangkan tentang amal baik yang bisa kita lakukan, maka oleh Imam Nawawi diletakkanlah hadis ini dalam bab kasratu turuq apa al-khair. Mari kita lihat apa yang telah disyarahkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah fi ma naqala an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Berkata al-mu'allif dari apa yang beliau nukilkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uridat alayya a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha, telah ditunjukkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik-baiknya maupun yang jelek-jeleknya. Syekh menerangkan kalimat uridat alayya, yakni balagat anha, telah disampaikan tentang amal baik dan amal jelek kepadaku. Wa bayyanat li, dan diterangkan amal-amal itu kepadaku. Siapa yang menerangkan? Bayyanaha lahu huwa Allah. Bayyanuha. Siapa yang bayan? Allah subhanahu wa ta'ala. Lian Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuhallil wa yuharrim wa yujib. Karena Allah yang menghalalkan perkara-perkara yang halal, Allah pula yang mengharamkan perkara-perkara yang haram, dan Allah yang mewajibkan perkara-perkara yang wajib. فَعَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحَاسِنَ وَالْمُسَاوِيَ مِنْ أَعْمَالِ الْأُمَّةِ. Maka kita lihat dalam hadis bahwasanya Allah SWT telah menunjukkan kepada nabinya, kepada nabi kita Muhammad SAW, dari amalan-amalan yang baik maupun amalan-amalan yang jelek yang dilakukan oleh umat, oleh umatnya. Maka didapati min mahasinil adza yumatu anit tariq. Lah ketika ditunjukkan semua amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, di antara amal-amal kebaikan itu apa? Al-adha yumatu anit tariq. Ada gangguan di jalan, lalu disingkirkan dari jalan itu. Perbuatan menyingkirkan kejelekan, menyingkirkan apa? Gangguan yang ada di jalanan itu termasuk mahasinil a'mal, termasuk amalan-amalan yang baik. Bagaimana kita kok bisa menghukumi demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa itu termasuk perkara yang baik yang dilakukan oleh umat-umatnya. Wa yumatu ya'ni yuzal. Arti yumatu artinya menyingkirkan. Halal yang ada itu diambil lalu ditaruh tempat yang lain yang tidak mengganggu. Wal adza ma yu'di al marah. Al adza di sini yang dimaksud yang mengganggu adalah apa-apa yang mengganggu yang ada di jalanan. Jalanan apa? Tempat orang berjalan. Apa yang ada di jalanan itu yang akan mengganggu orang berjalan, kalau kita singkirkan, itu termasuk amal kebajikan yang dikatakan oleh Allah SWT al-adha yumatu anit tariq. Apa saja bentuknya? Misalnya apa? Perkara yang mengganggu di jalanan yang bisa kita ambil, kita singkirkan. Dikasih contoh oleh Syekh, min syaukin. Contohnya apa? Duri. Duri-duri yang ada di jalanan atau yang serupa itu. Kalau sekarang mungkin duri-duri itu jarang ada. Kalau di negeri Arab ada pohon yang pohon itu dipenuhi oleh duri. Apa? Di samping daun-daunan itu, kadang daunan itu dipenuhi apa? Dikelilingi oleh duri. Rantingnya juga banyak duri-duri. Ada yang besar-besar seperti jari, ada yang kecil-kecil. Nah itu kalau gugur, maka di jalanan itu penuh duri, sangat membahayakan. Cukup kuat duri itu, kalau terinjak mungkin sekali bisa menembus kaki seseorang. Nah ketika kita menyingkirkan duri-duri itu, kalau sekarang mungkin paku yang sering terjadi itu, bukan duri tapi seringnya paku. Kalau kita menyingkirkan paku dari jalanan, orang yang berjalan yang sering lewat di situ, atau awad, hud, kayu-kayu, ranting-ranting yang sering ganggu di jalanan. Kadang ranting ataupun kayu setelah hujan atau karena angin kadang menghalangi jalanan. Atau anak-anak, adik-adik kita, mainan kayu terus diletakkan di jalan. Ini seringkali mengganggu orang jalan. Orang bisa terpleset, atau yang naik sepeda atau naik motor bisa terpleset karena itu. Ini mengganggu jalan. Kita lihat itu, hendaknya kita ambil, kita singkirkan. Kalau kita lakukan itu, termasuk al-adha yumatu anit tariq. Atau al-ahjar, batu-batuan, zujaj, beling-beling, kaca-kaca yang pecah atau yang ada di situ. Wa arwas, kotoran, entah itu kotoran hewan, kadang ayam buang kotoran sembarangan, atau kucing atau yang lainnya. Tentu kalau sampai terinjak akan mengganggu. Lah, ketika kita tahu itu kita singkirkan, maka itu termasuk hal adza yumatu anit tariq. Atau juga kotoran apa? Anak-anak, karena sebagian anak-anak karena belum tahu hukumnya, tidak ada rasa malu, mungkin saja atau tidak merasa belum mampu mengontrol diri anak-anak, maka ketika di perjalanan mungkin jatuh kotorannya, dia nggak berasa. Lah kalau kita biarkan, ganggu pejalan kaki. Kalau kita singkirkan dengan jarak yang kita mampu, termasuk hal adza yumatu anit tariq. Wa ghairu dzalik, atau yang lainnya yang memang bisa mengganggu. Qulu ma yu'dhi fa imatatuhu min mahasin a'mal. Ketahuilah apa-apa yang mengganggu terus kita singkirkan, itu termasuk mahasil a'mal, termasuk amal-amal kebajikan, amal-amal baik. Jadi enggak usah terlalu berteori yang muluk-muluk untuk berbuat amal soleh. Saya akan beramal soleh. Saya sekarang akan belajar, terus setelah itu akan kerja, akan mengumpulkan uang, saya itu akan bikin masjid dan madrasah yang sangat besar. Tetapi tiap harinya dia tidak pernah beramal soleh. Ada azza yang paling mudah Anda singkirkan, tidak pernah terpikir untuk melakukannya, enggan untuk melakukannya. Maka ketahuilah bahwa ini adalah amal soleh, minal mahasil amal, yang sangat mudah kita lakukan. Kita berjalan saja, lihat bawah, kadang lihat ada paku, ambil paku itu. Ingat, ketika kita menyingkirkan, kita ambil, kita ingat bahwa ini saya menyelamatkan dari muslimin yang akan pergi ke masjid, yang akan pergi ke pondok, yang akan pergi menjalankan kebutuhannya. Anda ambil, ingat bahwa Anda menyelamatkan saudara Anda. Entah itu kakak Anda, adik Anda, saudari Anda, istri atau suami, atau saudara si muslim. Ambil. Kalaulah semua muslimin melakukan hal ini, menjalani ini, meyakini bahwa ini adalah termasuk mahasil amal dan menyelamatkan saudara yang lainnya, maka akan aman jalan-jalan kita dan masing-masing kita akan memperoleh amalan hasanah yang baik. Waqad bayyana Nabi alaihi salatu wasallam anal imatatul adza anit tariq shadaqah. Perlu diketahui bahwa amalan ini, imatatul adza anit tariq, itu bagian dari sedekah. Ketika Anda ambil, itu adalah sedekah. Fa huwa min mahasinil a'mal. Sadarilah ketika Anda melakukan itu bahwa itu adalah mahasin al-a'mal, fihi thawab sedekah. Ketika Anda menjalankannya, ada thawab sedekah, pahala sedekah. Wa bayya Nabi sallallahu alaihi wasallam anal iman bit'un wa sab'una syu'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwa iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling tinggi dari amalan itu adalah kalimat la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batul minal iman, dan rasa malu adalah bagian atau cabang dari iman. Fa idza wajadta fi at-tariq al-adha fa amattahu fa in hadza min mahasin al-a'malik. Kalau engkau dapati di jalanan gangguan atau yang bisa mengganggu saudara Anda si muslim, Anda singkirkan itu. Ketahuilah, fa inna hadza min mahasil a'malik, ini termasuk bagian dari amal kebajikanmu. Enggak usah segen-segen. Enggak usah mengatakan keenakan si fulan, bersih nanti jalannya, aman dia. Dia enggak pernah peduli dari saya kok. Masalahnya bukan hitung-hitungan dia menguntungkan saya apa tidak. Tetapi yang perlu kita hitung, fa inna hadza min mahasin a'malika. Ketahuilah, sadarilah bahwa ini termasuk amalan kebaikanmu yang Allah catat. Enggak perlu kamu berharap kebaikan dari orang itu. Sadarilah bahwa sedemikian itu kamu dicatat bahwa ini bagian sedekah yang kamu lakukan. Wa wasadaqul laka. Ini termasuk sedekah. Wa huwa min khisal al-iman. Yakinilah ketika kamu melakukan ini bagian dari keimananku. Apa yang kamu lakukan? Sadari bahwa ini bagian dari apa? Dari iman. Wa syu'bul iman. Merupakan cabang dari keimanan. Fa idza kana hadza min mahasin min shadaqat. Kalau tadi kita mengatakan bahwa imatatul adza anit tariq termasuk shadaqah. Kalau Anda sadari bahwa yang demikian itu termasuk shadaqah, bagaimana sebaliknya? Kalau ada orang menaruh gangguan di jalanan, tidak peduli dengan saudara yang lain, tidak peduli dengan akan tergelincirnya atau apa terganggunya saudara kita yang lainnya, bagaimana hukumnya? Fa'ina wadzal adza fi tariq muslimin minal musawi al-a'mal. Ketahuilah bahwa kalau Anda meletakkan sesuatu yang bisa mengganggu orang di jalanannya si muslim, maka perbuatan itu termasuk apa? Amalan kejelekan yang dilakukan. Fa haula an-nas alladziina yalqauna al-qusur. Entah itu qusur al-batih atau al-burtuqal atau al-mauz atau ghairaha fil aswaq fi mamarat an-nas. Kalau mereka-mereka yang suka membuang kulit, bermudah-mudahan membuang kulit, entah kulit itu kulit apa, semangka atau yang serupa itu, atau kulit jeruk, atau kulit pisang apalagi. Ini semua termasuk perkara-perkara yang sangat berbahaya kalau buangnya sembarangan. Baik di pasar ataupun di jalanan yang muslimin sering lewat di situ. La syakka annahum idza adzaw muslimin fa innahum ma'zurun. Tidak syak lagi Kalau orang-orang yang suka mengganggu jalannya orang muslim, maka itu termasuk perbuatan yang berdosa. Sembarangan, tidak peduli dengan apa yang kita buang. Sehingga apa yang kita lakukan itu sangat mengganggu si muslim. Bukan keinginan untuk menyingkirkan, bahkan dia yang menambah atau mengganggu jalannya si muslimin. Maka ini diterangkan oleh Syekh termasuk perbuatan menjadikan dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58, "Wallazina yu'dhunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang suka mengganggu orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, bighairi maktasabu, tanpa ada yang dia lakukan, si muslim, si muslimat itu tidak melakukan apa-apa kepadamu, tidak melakukan kejahatan kepada kamu, tapi kamu melakukan kejahatan kepada dia. Maka faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan kejahatan yang kamu lakukan kepadanya. Perbuatan dosa yang kamu lakukan untuknya. Hati-hati. Kebiasaan jelek harus kita rubah, karena seringkali kita membuang sembarangan. Tidak bertanggung jawab. Tidak menghitung bahwa perbuatan itu akan berbuat dharar kepada saudara kita yang lain. Sehingga kita bermudah-mudahan. Yang penting kita enjoy habis makan, lempar. Habis berbuat sesuatu, bungkusnya, kalau sekarang mungkin plastik atau yang lainnya, asal aja. Padahal plastik juga berbahaya, karena ketika kemasukan air dia akan terinjak, lalu licin, ya, maka akan menggelincirkan orang. Qala al-ulama walau zalaqa bihi hewan au insan fankasir fa'ala man wada'ahu dhamanahu. Kalau perbuatan yang Anda lakukan itu, entah tadi membuang kulit pisang atau kulit apalah, termasuk plastik di jalanan sembarangan, kalau sampai ada hewan yang nginjak itu terpleset, atau orang nginjak itu terpleset dan sampai patah tulangnya, maka Anda yang membuang harus bertanggung jawab. Falahu dhamanah. Harus bertanggung jawab. Yadmanuhu biddiyah aw bima duna diyah idza kana la yahtamin addiyah. Al-muhim an hadza min adiyatil muslimin. Kalau akibatnya itu termasuk yang kena diyah, kamu harus membayar diyahnya. Kalau tidak, juga kamu harus bertanggung jawab. Walhasil yang jelas bahwa perbuatan itu termasuk adiyatul muslimin, mengganggu si muslimin. Apalagi kalau tempat yang Anda lakukan itu jalan orang ke masjid, Yang terganggu adalah orang yang mau pergi ke masjid. Anda bayangkan, orang mau pergi ke masjid, sudah dekat sampai ke masjid, dia akan menjalankan sholat, tergelincir, patah tulangnya. Gara-gara siapa? Gara-gara si fulan. Wal'iyadzubillah. Terganggunya orang pergi ke masjid. Maka, jangan sembarangan membuang sesuatu itu. Wa min dzalika aidan ma yaf'aluhu ba'dhun nas min iraqatil miyah fil aswaq fatu'dhin nas. Termasuk dalam mengganggu orang adalah membuang air sembarangan. Anda telah nyuci atau apalah, terus buangnya sembarangan. Atau kadang kita dapati di kampung-kampung itu buang apa namanya kotoran, air kotor di jalanan. Apa septic tank-nya penuh, dia sedot, seenaknya dibuang ke jalanan. Atau jenis apalah membuang kotor, apa air yang kotor di jalan. Baik di pasar ataupun di jalan. Wa rubbama tamurru sayyarat min indaha. Atau setelah kamu buang ada genangan air yang dari kamu buang itu, terus setelah itu jalan mobil lewat. Apa yang terjadi? Tersibak sampai airnya itu mengenai orang lain. Siapa yang salah? Orang akan menuduh yang salah adalah yang berkendara. Padahal sumber kesalahan adalah Anda yang telah membuang air itu di jalanan. Warubah yakunu fiha fasad la syak li asfalat li anal asfalat kullama ata alaihi al-ma' fatakarrar fa innahu yazub wa yufsid. Bisa juga perbuatan yang kamu lakukan itu menjadikan rusaknya sesuatu. Katakanlah jalan, kalau jalanan itu sering kita kasih air, setelah itu dilewati, ternyata akan merusak jalan itu, semen apa aspalnya atau yang lainnya akan rusak. Mungkin tidak langsung, tapi kamu punya andil sedikit demi sedikit merusaknya. Lah, kerusakan itu sebabnya apa? Anda. Oleh karena itu berhati-hati. Fal muhim anana mal asaf asyadid wa nahnu ummah muslimah la nubali bihadhil umur wa ka'annaha la syai. Yang memprihatinkan, kita ini umat Islam muslimin yang seharusnya yang demikian itu kita perlu penuh perhatian, tidak ingin mengganggu orang lain. Muslim man salima muslimin min yadihi atau min lisani atau yang terusnya. Yang namanya muslim itu kalau muslim yang lainnya selamat dari tangannya, dari ucapannya, dan dari perbuatan-perbuatannya. Sehingga sangat disayangkan kalau yang melakukan ini si muslim, yang seharusnya tidak mungkin dia akan melakukan demikian itu. Jangan sampai si muslim melakukan demikian seolah-olah ini tidak ada apa-apanya, tidak bermasalah. Kita lihat seringkali di kampung-kampung orang melakukan demikian, mengganggu orang lain, bahkan jadi tren asyik kalau bisa mengganggu orang lain. Rumah orang digambarin, gambar apa namanya? Apa? Refil? Al-Muhim. Gambar-gambar itu dengan bangganya mereka, ini karya saya. Karyamu ganggu orang. Na'udzubillah, karyanya itu adalah ganggu. Karya dia adalah dosa. Karya dia adalah mempersiapkan diri di neraka. Wal'iyadzubillah. Yang lainnya, ganggu di jalanan kalau ada ban dipencet. Bahkan ada yang jahat di plester. Beli itu plester, beli di plester. Cat itu beli mahal loh. Untuk ganggu rumah orang itu. Kadang saya lihat orangnya itu dibersihkan, manggil tukang, dibersihkan. Dan bersihkannya sangat sulit karena catnya pakai cat yang bagus. Orang pakai cat apa gitu? Pakai duit ya. Beramal dosa itu, ganggu orang itu pakai duit. Bayangkan. Berkorban. Sedekahnya bukan mencari pahala, tapi sedekahnya mencari dosa. Waliyadzubillah. Yulkil insan al-adha fi aswaq walayahtam bidhalik. Yaksar zujajat fil aswaq walayahtam bidhalik. Al-a'wad yalkiha layahtam bidhalik. Al-hajar yada'uhu la yahtam bidhalik. Banyak orang membuang sesuatu yang mengganggu orang di pasar-pasar atau di jalan, tapi dia tidak peduli. Berbuat ganggu itu tidak memperdulikan orang lain, tidak peduli dengan gangguan itu yang telah dia lakukan. Dia memecahkan sesuatu yang terbuat dari gelas, entah itu botol, entah itu apa, dia bawa sesuatu, katanya luput, pecah di jalanan. Enak aja dia tinggal. Bukannya dia merasa itu bersalah terus diambil. Jangan sampai saudara saya menginjak ini. Dia yakini bahwa si muslimin yang banyak itu adalah saudara saya. Saya tidak rela, saya tidak tega mereka juga terinjak. Seperti kakak saya, adik saya kalau nginjak, saya tidak rela. Seperti kalau anak saya nginjak itu, saya tidak rela. Kalau anak saya nginjak, nanti akan berdarah-darah. Saya harus pergi ke dokter, ngobati, uang saya keluar, kesehatan anak saya terganggu, belajar anak terganggu, saya enggak mau. Harusnya keyakinan seperti itu ada pada diri kita semua terhadap muslimin yang lainnya. Ada kayu yang kita buang sembarangan. Di rumah saya mengganggu, saya enggak mau itu mengganggu rumah saya buang keluar. Maka yang demikian ini tidak benar. Al-muhim, jangan sampai kita tidak peduli dengan apa yang kita lakukan dari mengganggu orang lain. Batu-batuan. Kita lihat seringkali kalau kita, mungkin kita termasuk di dalamnya, akan bangun rumah, akan perbaikan rumah, terus seringkali kita narok sesuatu sembarangan yang akhirnya mengganggu orang lain. Idan yastahib lana kullama ra'ayna ma yu'dhi an nuziluhu anit tariq. Maka apa keharusan kita, setiap kita melihat sesuatu yang mengganggu, hendaknya kita singkirkan dari jalan. Li'an dzalika shadaqah. Karena yang demikian itu shadaqah. Wa mahasil a'mal, dan ini termasuk perkara amal yang baik. Summa qala wa wajadtu fi masawil a'mal min amaliha anna kha'ah takunu fil masjid la tudfan. Dan dikatakan dalam hadis, di antara yang saya dapati dari perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan dosa, adalah a'malan nukha'ah, yaitu membuang lendir di masjid yang tidak ditutup, yang tidak diuruk. An-nukha'ah yani an-nukha'mah. Apa? Lendir. Wa sumiyat bidzalika li'anna tahruj min nukha', karena keluar dari kerongkongan. Wa nukha'mah takunu fil masjid la tadfan. Kalau ada lendir dibuang di masjid tidak diuruk, li'anna al-masjid fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam mafrush bil hasa asigar wa nukhamah tadfan fi turab. Hadis ini berbicara kenapa tidak diuruk, karena di zaman Rasul masjidnya itu pakai kerikil, pakai batu-batu kecil, apa, pasir-pasir yang batu kecil itu, sehingga kalau orang apa buang lendir bisa diaduk terus ditutup pakai tanah. Fanuhamah tudfan fiturab, maka lendir itu harusnya ditutup pakai pasir. Ama indan al-an falaysa hunak turab, walakin idha wajadta fa innaha tahukku bil mandil hatta tadhab. Kalau zaman kita sekarang kan pakai apa? Pakai keramik atau pakai semenan atau serupa itu. Maka kalau jenisnya seperti itu, ya kita ambil lap untuk kita ambil, digosok-gosok, dibersihkan sampai bersih. Itu caranya. Kala dulu, kalau sampai ada ludah kita atau apa, lendir kita jatuh ke masjid, maka dibersihkan dengan cara apa, ditanam dengan tanah itu tadi. Tapi kalau zaman sekarang kata Syekh, ambil lap, dibersihkan, atau ambil tisu, dibersihkan. Wa'lam anna nukhama fil masjid haram. Yang perlu kita ketahui, kalau kita meludah atau membuang ingus atau lendir di masjid, hukumnya haram. Faman tanakhama fil masjid faqad asam. Faqad asama. Barang siapa membuang lendir atau meludah di masjid, maka dia telah berdosa. Liqaul Nabi SAW, al-busaq fil masjid khati'ah. Bahwa meludah di masjid satu perbuatan dosa. Fa'athbata Nabi SAW anaha khati'ah. Telah ditetapkan oleh Nabi bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan dosa. Lalu bagaimana kafarahnya? Fa kafaratu dafnuha. Maka kafarahnya adalah apa? tadi menutupnya, yakni idza fa'ala insan wa arada ayyatub falyadfanuha, kalau ada orang melakukan itu dan ingin bertobat maka dengan menghilangkannya. Lakin fi ahdina falyahkumuha bimandil au nahwahu hatta tazul, tapi di zaman kita ini ya dengan lap atau dengan tisu sehingga bisa hilang. Wa idza kana hadhihi nukha'ah fama baluka bima huwa a'dha minha, kalau lendir saja tidak boleh, bagaimana kalau ada yang lebih dari itu? Apa yang lebih dari itu? Misal makana fi mamadha haitsu yadkhul insan al masjid bi khidaihi wa lam yuqallibuha wa yaftish fiha, kalau ada orang masuk ke masjid pakai sendal sementara sendalnya tidak dilihat dulu bawahnya, tidak diperiksa ada kotoran apa tidak. Naam. Fayakunu fiha ar-rauth alladhi yanzil ila al-masjid fayatalawwath bihi, khawatir kalau di situ ada kotoran, entah itu kotoran binatang atau yang lainnya. Kalau Anda nginjak terus tidak peduli masuk ke masjid dengan sendal Anda, ternyata ngotori masjid, bagaimana hukumnya? Ma huwa misluha fil adhiyatil masjid, atau yang lainnya semisal itu yang mengganggu mengotori masjid. Hadza adza, ya demikian itu adalah gangguan. Wala syak anal nufus tataqazzaz idza ra'at mithl dzalik, tidak syak lagi bahwa kita ini jiwanya akan jijik melihat seperti itu. Fa kaifa idza kana dzalika fil bait min buyutillah, bagaimana hukumnya kalau seperti ini dilakukan di rumah-rumah Allah? Fa idza tanakhata fil manzil fadha'ahu fil jaybik hatta takhruj faturmi bihi fi ma a'da lidzalika ala tu'dhi bihi ahadan. Lah, nasihatnya kalau kamu akan meludah, baik itu apa ingus atau yang lainnya, maka ambil tisu atau sapu tangan, lakukan itu di sapu tangan atau tisu, setelah itu kantongi, baru dibersihkan atau dibuang kalau tisu setelah selesai dari masjid. Nah, sehingga dari apa yang kamu lakukan itu orang lain tidak terganggu. Ada manusia, ada orang yang subhanallah terus produksi lendirnya itu tidak berhenti. Kan untuk dia tinggal di masjid sangat berat kan? Repot. Lah bagaimana? Jangan terus ngotori masjid atau ingusan flu. Jangan terus gini tok. Terus pura-pura lihat sana sini terus usek-usekan ke karpet yang lain, jadi kotor karpetnya atau akan menularkan penyakit itu kepada orang lain. Waliyadzubillah, ingat al muslim akhul muslim, muslim lain juga saudara kita. Kita juga enggak ridho kalau saudara kita tertulari dengan penyakit kita. Oleh karena itu, masing-masing kita harus menjaga orang lain jangan sampai mendapatkan adhiyah dari kita. Jangan sampai yang kita lakukan itu adhiyah bagi orang lain, kita jaga. Bahkan hendaknya sebaliknya, yang diperintahkan oleh Nabi adalah termasuk perkara kebajikan, ada yumatu ada anittariq, menyingkirkan apa yang mengganggu orang lain dari jalan. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.